Daging anjing dan sayur kolak. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Tidak semudah itu Ferguson, Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Aisyah. Culik-culik DJ Opus Arepan Muna Jamila Bang Ena. Tidak semudah itu Ferguson. Culik-culik DJ Opus Sayangannya aku. Tidak semudah itu Ferguson. Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson, Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Aisyah. Culik-culik DJ Opus Arepan Muna. Tidak semudah itu Ferguson. Culik-culik DJ Opus Sayangannya aku. Tidak semudah itu Ferguson, Ferguson. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Tidak semudah itu Ferguson. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus yang main muna Aisyah. Emang enak apalagi body flexi Manila. Goyang-goyang di studio. Pasu-pasu goyang-goyang Eko kadang bikin DJ Opus yang main muna Aisyah. Emang enak apalagi body flexi Manila. Goyang-goyang di studio. Pasu-pasu goyang-goyang Eko kadang. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson.